بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, maka kita membaca terlebih dahulu abyat syi'riyah dari awal kitabun nikah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, furidha az-zawaju liqadirin idh lam yajuz فعل التبتل مسلك الخصيان. فرض الزواج, telah diwajibkan nikah itu. لقادرين, bagi orang yang memiliki kemampuan. Naam, kemampuan untuk bergaul dengan istrinya. Demikian pula kemampuan untuk memberikan nafkah. Idh lam yajuz fi'lu tabattul, sebab tidak diperbolehkan melakukan tabattul, rahbaniyah, meninggalkan pernikahan. Maslakul khisyani, jalannya orang-orang yang mengebiri diri-diri mereka dengan menghilangkan syahwatnya dan tidak ingin melakukan pernikahan, ini dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anit tabattul. Lil khatibina yusannu nazratu nadirin mutaammilan wa muraddidan bi'ayani. Bagi mereka yang hendak melakukan pelamaran, disunnahkan nazar, mutaammilan, dengan memperhatikan dengan seksama. Muraddi, dan mengulang-ulanginya penglihatannya tersebut. Bi'iyani, dengan secara langsung, tidak dengan foto, ya, tidak dengan yang semisalnya, namun secara langsung. Yang demikian ini karena maslahat syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ya, dan yang dimaksud di sini muraddidan, mengulang-ulangi, yakni berulang-ulang kali ketika melihatnya. Nah, tidak mesti melihat sekali selesai itu harus ditundukkan, tidak. Pada saat nazar berulang kali melihatnya boleh. Jadi bukan yang dimaksud hari ini nazar, besok nazar lagi, lusa nazar lagi. Ya. Terkecuali kalau kemudian seseorang dalam artian tetap mempunyai keinginan dan belum mantap dengan nazar yang pertamanya. Namun apabila telah mencukupi, maka telah mencukupi. La aqda illa ma'ridai waliyha syartan wa illa rudda bil butlani. Tidak ada akad yang sahih kecuali dengan keridhaan walinya. Ini syarat. Jika tidak demikian, maka ditolak. Sebab itu batil. Adlul wali wa kufruhu sababun ghada fi ja'li hadzal amri lis sultani. Jika walinya enggan ataukah walinya kafir, maka ini menjadi sebab untuk diserahkan wanita itu untuk yang menjadi walinya adalah sultan. Ini makna yang terkandung dalam abyad syariah dan telah kita jelaskan. Lalu beliau berkata rahimahullah, tabi'un nikah. Masih mengikuti pembahasan tentang pernikahan. Asyarhu syarah. Wala budda min ridha'il mar'ati. Dalam menikahi seorang wanita, diharuskan dengan keridhaan wanita itu. Bikran, ya, apakah dia masih perawan, yakni belum pernah menikah sebelumnya. Kanat au thayyiban, ataukah dia telah statusnya sebagai janda, sudah pernah menikah, tetap harus dengan keridhaannya. Jadi harus diminta izini terlebih dahulu. Ya. Harus mendapatkan persetujuan. Tidak hanya sekedar menikahkan begitu saja. Nah. Ya. Lima sahanhu alaihi salatu wassalam. Berdasarkan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihaini an Abi Hurairah. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidaklah dinikahi wanita yang telah menjanda hingga dimintai persetujuannya. Dimintai muwafaqahnya. Nah. Sampai dia menyatakan, ya, saya setuju. Kalau tidak, tidak. Ya. Nah. Kalau dia diam. Ada yang mengatakan, kamu mau enggak sama ini? Dia diam. Nah. Maka tidak boleh. Sampai dia mengucapkannya. Nah. Wala tungkahul bikru hatta tustadzan, dan tidak dinikahi seorang gadis sampai dimintai perizinan. Jadi walinya harus minta izin dulu kepada dia. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya gadis itu, menunjukkan tanda izinnya dia. Nah, para sahabat mempertanyakan ini karena mereka tahu namanya seorang gadis yang masih perawan, yang belum pernah menikah sebelumnya. Untuk mengatakan, iya saya setuju, itu berat bagi mereka. Berbeda dengan yang sudah pernah mengalami, ya kan? Janda. Ya, ketika dia ditanya, dia setuju, dia tanpa segan pun menyatakan, iya saya setuju. Tapi kalau perawan, gadis, gak biasa mereka. Ya, sifat malu itu masih mendominasi sifatnya. Sehingga kalau ditanya, si fulan melamar kamu, bagaimana, kamu setuju enggak? Untuk menyatakan, iya. Walaupun dengan suara lirih, berat. Biasanya begitu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tanda izinnya gadis itu, qala antaskut, dia diam. Ya, diamnya perawat. Nah, itulah izinnya. Kalau wanita tersebut ditanya tentang persetujuan dan dia diam, oh berarti telah menunjukkan persetujuan. Dalam riwayat yang lain, idnuha somatuha, diamnya dia adalah menunjukkan perizinan. Yakni gadis. Adapun janda harus dia mengucapkan. Diam tidak cukup untuk menjadikan persetujuan. Nah, sebagian mereka ada yang salah faham bahwa secara mutlak Semua perempuan kalau dimintai untuk menikah diam, berarti sudah setuju. Keliru. Yang dimaksud di sini dengan diamnya adalah gadis yang belum menikah sebelumnya. Ada lagi yang lebih mengumumkan, ya. Nah, bahkan terkadang mereka hendak mengkiaskan hadis ini secara umum, bahkan pada ikhwan. Nah, dalam mengambil barang-barangnya. Anak ambil barang ini, barang antum ini ya, yang punya diam. Oh, berarti antum setuju. Oke, ente anggap dia perawan apa? Nah, dari mana itu? Dalilnya mana? Ya. Antum diam berarti setuju. Ini dalil untuk perawan, gadis. Jangan diterapkan pada ikhwan. Ikhwan itu enggak ada malu mereka untuk iya atau tidak. Kalau tidak, ya tidak. Nah, kalau diam jangan dianggap izin. Nah. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, ketika beliau membicarakan tentang diamnya seorang alim ketika ditanya tentang suatu fatwa, dia diam. Nah, kata beliau, as-sukut la yunsabu ilaihi qawlan. Orang yang diam tidak dinisbahkan badannya perkataan. Nah, adapun hadis ini berkenaan tentang al-bikr, ya. Jadi tolong difaham. Nah, beberapa hari yang lalu ada SMS. Nah, ya, minta izin, Ustaz, saya ingin masuk mondok di tempat antum. Ana enggak balas. Nah, setelah itu dia ngirim kembali. Ustaz, diamnya antum ini menunjukkan antum setuju. Karena sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kata dia. Nah, hadisnya tentang perawan. Hadisnya tentang gadis. Nah, wala khilafa fi i'tibari ridha thayyib, dan tidak ada perselisihan dalam hal teranggapnya pernikahan tersebut apabila sang janda telah ridha, tapi harus dengan wali. Ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka berpendapat dengan hadis-hadis ini, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha, bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Bukan berarti bahwa dia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Tidak. Harus dengan wali. Kumuman hadis Nabi SAW menyatakan, la nikaha illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Tapi izinnya janda yang lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sehingga kalau sang janda tersebut menerima dan walinya tidak ada yang menerima, maka janda ini yang lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Namun wali tetap diharuskan. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا بد من اعتبار رضا البكر. Dan telah berpendapat pula Abu Hanifah dan segolongan dari para ulama bahwa diharuskan dan dianggap keridhaan seorang gadis. Wa huwa sahih, dan inilah yang benar, yang sahih. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wa kadzalika wujubu i'lanin nikah. Demikian pula wajibnya mengumumkan pernikahan. Ya. Dengan walimah. Wa isyhaduhu aw isyhadihi bighairi ishtirati syahidain. Dan dipersaksikan, ya. Dipertontonkan maksudnya, diumumkan pernikahan tersebut akan menjadi masyhur dengan tanpa persyaratan dua saksi, karena dengan mengumumkan itu sudah cukup, lebih daripada sekedar dua saksi saja. Bal mujarradul i'lani kafin, bahkan hanya sekedar mengumumkan itu sudah cukup. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzan nikah, umumkanlah pernikahan ini. Ini perintah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah, walimahkanlah walaupun dengan seekor kambing." Yakni dengan apa saja, yang penting diumumkan. Maka dari sini ikhwan menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan na'am pernikahan secara sir. Ya, sembunyi-sembunyi. Akhrajahu at-Tirmidzi an Aisyata wa lahu syawahid. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Aisyah dan memiliki penguat-penguat, wa huwa sahih. Dan ini yang sahih. Wa ila masyru'iyyatil i'lan dhahaba jamaahiru ahli al-'ilm. Dan disyariatkannya untuk diumumkan pernikahan itu telah berpendapat mayoritas dari para ulama. Naam. Wa amma anna as-sadaqa syartun la yasihu az-zawaju illa bihi. Adapun bahwa as-sadaq mahar, yaitu yang engkau berikan kepada calon istrimu dari apa saja yang bermanfaat baginya, ini adalah syarat. La yasihu az-zawaju illa bihi, tidak sah pernikahan seorang kecuali dengan mahar tersebut. Fali amrillah biqaulih, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada istri-istrimu mahar-maharnya, nihlatan. Kata para ulama, nihlah ay faridah, wajib, dan itu syarat. Tidak dibenarkan seorang menikah tanpa mahar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan nikah asyghar karena tanpa mahar. Nikah barteran, pertukaran wanita, tidak diperbolehkan tanpa mahar. Wali hadithi Sahal bin Sa'din, dan berdasarkan hadithnya Sahal bin Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at humra'atun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Faqalat ya Rasulullah, lalu wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi lak, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Ya. Faqamat qiyaman tawilan. Hibah ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atun wahabat nafsaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi kalau wanita menghibahkan dirinya, ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mahar. Nah, khalisatan laka min dunil mu'minin, tanpa kaum mu'minin yang lain. Nah, adapun kalau yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dengan mahar. Nah, tidak boleh ada penyerahan diri tanpa ada maharnya. Faqamat qiyaman tawilan, maka dia pun berdiri. Wanita ini yakni siap untuk dinazar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya lama lagi. Qiyaman tawilan. Nah, sampai dalam hadis tersebut di sini beliau ringkas sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddada nazar, mengulang-ulangi melihat pada wanita tersebut. Nah, lalu setelah itu beliau memalingkan pandangannya dan beliau tidak berkeinginan untuk menikahinya. Faqama rajulun, maka berdirilah salah seorang. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zawijniha illam yakun laka biha hajah, nikahi aku dengan dia kalau memang kamu tidak pengen. Kalau engkau tidak memiliki hajat terhadap dia, maka nikahkanlah aku dengannya. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, maka bersabdalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal indaka syai'un tusdiquha iyyah, apakah kamu punya sesuatu yang engkau jadikan sebagai mahar untuknya? Faqala, kata dia, ma indi illa izari hadza, saya tidak punya kecuali sarungku ini yang kupakai ini. Sudah, sarungku ini saja, begitu maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in a'taitaha izaraka jalasta la izara lak, kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, kamu duduk tidak punya sarung, pakai apa kamu nanti menikah? Naam. Faltami syai'an, cari sesuatu selain sarungmu itu. Subhanallah, masakin para sahabat. Ya. Tidak punya pakaian kecuali sarung. Nah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya memakai satu pakaian di dalam salat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awali kullikum thawbain? Apakah kalian semua mendapatkan dua lembar pakaian? Ya, yakni apa? Jangan disulitkan. Di antara para sahabat yang tidak punya pakaian kecuali satu lembar. Subhanallah. Mungkin 3-4 lembar sudah terlalu banyak bagi mereka. Ya. Nah. Cari. Tidak punya harta kecuali kain sarung. Faqala la ajid ma ajidu syai'an. Kata dia, saya tidak mendapati sesuatu. Waqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin besi. Cari. Ya. Faltamasa falam yajid syai'an. Dicari lagi, ternyata tetap tidak mendapatkan sesuatu. Nah, cari cincin aja sulit, bayangkan. Ya. Nah. Saya kira model yang seperti ini, ya, di zaman kita sekarang ini enggak ada. Ya. Ada saja yang bisa dijadikan mahar. Kopiah, iya kan? Bisa. Nah. Apalagi, ikhwan? Sepatu bisa. Sendal bisa. Ya, sahabat ini mungkin tidak punya harta kecuali izar. Nah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan padanya, hal ma'aka minal Qur'an syai? Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Qur'an? Qala na'am. Iya. Ma'i surat kada wa surat kada li suwarin yusammiha. Saya menghafal surah ini, surah ini. Lalu dia menyebutkan beberapa surah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah menikahkan kamu dengannya, dengan yang kamu miliki dari Al-Qur'anul Karim. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang statusnya pada waktu itu sebagai pemimpin. Nah, kedudukannya sebagai sultan. Wa huwa dalilun zahir ala ishtiratil mahri lizawaj. Ini dalil yang jelas menunjukkan persyaratan mahar dalam pernikahan. Wa dalilun ala alla qadara li aqallil mahri. Dan ini juga merupakan dalil bahwa tidak ada kadar tertentu bagi mahar yang paling minimal. Ya. Sekecil apapun, bahkan itu yang terbaik, semakin murah semakin baik. Khairul umur aisaruha, sebaik-baik perkara adalah yang paling mudah. Nah, walau kanat ayatin minal Quran, walaupun ayat-ayat, beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim dijadikan sebagai mahar, boleh. Wa hadha madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa jama'ah wa huwa al-haq. Dan ini adalah madhhabu Syafi'i dan Ahmad jama'ah, dan inilah yang hak. Nah, namun beberapa ayat Al-Quran ya akhwan, jangan dijadikan sebagai mahar utama. Jangan dengan mendengarkan hadis ini, sudah saya menghafal ayat ini yang saya jadikan sebagai mahar. Sementara dia punya harta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih beberapa ayat Al-Quran tersebut karena sahabat ini tidak punya harta yang lain. Maka dengan itu, maka ini menunjukkan bahwa ya, yang lebih afdal, yang lebih utama, mencari harta terlebih dahulu dari barang yang ada wujudnya. Nah, ya, bagaimanapun kadarnya, kalau tidak ada, maka beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafidhakumullah.